yang ku inginkan. Saling terima apalah adanya. Ku berharap jadi kenyataan. Saling cinta apalah adanya. Yang ku janjikan, ku selalu tetap ada di jalanmu. Yang ku janjikan.